إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار معاشر المسلمين معاشر المسلمات إخواني وأخواتي في الدين رحمني ورحمكم الله Mari kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wa Rabbul Jalalah yang telah memberikan kepada kita aneka ragam rahmat dan nikmat yang tiada tara lagi tiada terhingga. Dengan menggunakan rahmat dan nikmat yang dikaruniakan Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada kita, kita menjalani kehidupan ini hari demi hari, jam demi jam, menit demi menit, kita lalui dengan nyaman, kita lalui dengan mudah karena rahmat dan nikmat Allah yang begitu banyak yang kita dapatkan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tanpa rahmat dan nikmat Allah itu tak akan mudah kita menjalani hari demi hari kita. Lihatlah saudara kita yang Allah berikan kepadanya musibah penyakit yang tidak Allah berikan kepada kita. Tidakkah kita melihat alangkah sulitnya dia melewati hari demi hari penuh dengan rasa pedih, dan kepedihan itu bertambah dan bertambah sampai akhirnya Allah tutup nyawanya dengan mendatangkan, Allah tutup hidupnya dan mengutus malaikat pencabut nyawa kepadanya. Dan hal ini sesuatu yang diketahui oleh seluruh insan yang berakal. Maka orang yang seperti itu tak mudah baginya melewati hari demi harinya. Tapi Allah Maha Pengasih lagi maha penyayang. Orang yang Allah berikan kepadanya kesedihan, orang yang Allah berikan kepadanya kepedihan, kalau dia bersabar dengan apa yang Allah timpakan kepadanya, maka semua itu adalah penggugur dosa dan kesalahan di masa lalu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi kita tercinta Muhammad bin Abdullah salawatu Rabbi wassalamu alaih. Saudara-saudariku, para pemirsa Asil TV, para pemirsa Ahsan TV, Sahabat Muslim TV, Arbunda Mengaji Prabu Mulih, Media Sunnah Blora Jawa Tengah, Sunnah Jalan Pasti. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah tabaraka wa ta'ala, pencipta kita dan pencipta rezeki yang Allah berikan kepada kita, dan ia memiliki aturan terhadap rezeki yang dia berikan kepada kita. Di antaranya adalah aturan soal harta, soal apa yang kita miliki. Dan Allah mengatur segala-galanya dan tidak menyisakan apapun tanpa diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana kalau manusia mengikuti apa yang Allah turunkan kepada mereka daripada aturan-aturan yang ia turunkan kepada mereka, maka tidak akan ada pertengkaran apapun, karena semua diatur oleh Allah tabaraka wa ta'ala tanpa ada yang kurang, tanpa ada yang kurang. Sehingga ketika segala-galanya berjalan dengan baik dan benar, maka tidak akan ada kezoliman apapun dari siapapun kepada siapapun, karena semuanya telah diatur dengan sempurna oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Di antara peraturan ilahi tentang harta adalah bahwa perpindahan harta dari setiap insan kepada setiap insan memiliki aturan, dan tidak boleh perpindahan itu terjadi kecuali memiliki izin daripada syariat. Allah memberikan kepada saya harta dan memberikan kepada saudara saya harta, dan masing-masing kita memiliki harta itu, dan tidak boleh harta saya diambil oleh saudara saya, demikian juga sebaliknya. Tidak akan terjadi perpindahan harta dari awalnya milik saya menjadi milik saudara saya atau sebaliknya, melainkan dengan cara yang telah ditetapkan oleh syariat. Dan tidak akan ada terjadi perpindahan itu kecuali melalui jalan yang telah diizinkan oleh syariat. Ini kaidah azimah, sangat agung dan mulia di dalam agama Allah yang mulia, sehingga dengannya manusia tidak menzalimi harta milik orang lain dan tidak mengambil sesuatu yang bukan haknya, sehingga terjadi penzaliman dari dirinya kepada saudaranya. Allah tabaraka wa ta'ala telah mengharamkan itu untuk terjadi. Ya ibadi, inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu. Wahai hamba-hambaku, kata Allah di dalam hadis qudsi, inni haramtu dhulma ala nafsi, aku sudah mengharamkan kezaliman untuk diriku. Aku, kata Allah, telah mengharamkan kezaliman untuk diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharrama, dan aku telah menjadikan kezaliman itu haram di antara kalian. Fala tadhalamu, maka jangan kalian saling menzalimi. Dan untuk itu Allah turunkan aturan supaya tidak terjadi penzaliman. Dan salah satunya adalah dalam harta, di mana perpindahan hak dari seorang kepada orang lain melalui aturan yang ada. Kalau tidak, maka telah terjadi penzaliman. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Suami punya harta, dan tidak pindah harta itu kepada hak istrinya kecuali dengan cara yang diizinkan syariat. Sebagaimana istri punya harta, tak pindah kepada suaminya menjadi hak suaminya kecuali dengan cara yang diizinkan syariat. Dan masing-masing anak punya harta, tak berpindah kepada orang lain daripada orang tuanya, saudaranya, kecuali dengan cara yang diizinkan syariat. Dan poin ini di zaman ini sudah hampir tidak dikerjakan orang. Illa ma syadza wa nadar, kecuali hanya secuil kecil manusia yang menjalankan dalam kehidupannya sehari-hari. Bahwa harta suami punya suami, harta istri punya istri, harta anak-anak punya anak-anak, milik anak-anak, dan tak berpindah kecuali dengan cara yang diizinkan syariat. Terkhusus dalam harta di rumah tangga, antara yang dimiliki oleh suami dan istri. Di zaman kita sekarang sudah centang perenang, sudah amburadul, dan sudah tidak jelas garis kepemilikannya. Ketika garis kepemilikannya tidak jelas, maka otomatis jalur perpindahannya pun tidak akan ada. Karena bagaimana dia akan berpindah kalau kepemilikannya tidak jelas? Tidak sedikit rumah tangga muslim dan muslimah di zaman kita sekarang ini, di Indonesia yang kita cintai ini, ketika ditanya, ini mobil siapa? Mereka tidak bisa jawab. Mobil suami kah? Mobil istri kah? Ketika ditanya, ini lemari siapa? Mereka tidak bisa jawab. Jawabannya hanya, lemari kami. Kami itu siapa? Tidak ada makhluk yang bernama kami di rumah tangga itu. Secara individu, yang ada suami, istri, anak-anak dengan nama-nama mereka. Maka harta kami tak ada. Sehingga seringkali rumah tangga seorang muslim dan muslimah multi pemilik dengan ketidakjelasan, dan ini mereka anggap cara yang terbenar di dalam harta berumah tangga, padahal tidaklah benar. harus ketahui dan diketahui yang mana yang harta suami, yang mana yang harta istri. Setelah itu ada perpindahan harta suami kepada istri harus melalui sesuatu yang diizinkan syariat, dan sebagaimana sebaliknya harta istri tidak berpindah kepada milik suami kecuali dengan cara yang diizinkan syariat. Saudaraku, saudariku, muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, tidakkah kita mendengar Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, dalam Al-Quran surah An-Nisa, ketika Allah berbicara tentang salah seorang di antara suami istri meninggal dunia, Allah katakan, lakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakun lahunna walad fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarakn. Untuk kalian setengah dari harta istri kalian, sekiranya istri kalian meninggal tidak punya anak. Namun apabila istri kalian meninggal memiliki anak, kalian hanya boleh seperempat daripada harta istri kalian. Lihat harta istri kalian. Berarti harta istri, harta istri. Dan ketika istri meninggal itu yang dibagi menjadi harta waris. Dan suami berhak untuk diberikan oleh Allah setengah daripada harta yang ditinggal istrinya, dari harta istrinya, dengan syarat tak punya anak. Namun apabila istri meninggal memiliki anak, maka suami hanya berhak mendapatkan seperempat dari harta yang ditinggal oleh istrinya. Pertanda bahwa suami punya harta dan istri punya harta, dan ketika istri meninggal yang dibagi adalah harta istri, bukan harta suami. Sebaliknya, walahunna rubu'u mimma taraktum in lam yakun lakum walad fa in kana lakum waladun falahunna thumunu mimma taraktum. Sementara istri kalian mendapatkan seperempat dari harta kalian apabila kalian meninggal tak punya anak. Dan apabila kalian meninggal punya anak, istri kalian mendapatkan seperdelapan dari harta kalian yang kalian tinggalkan. Di sini pembagian harta suami bukan harta istri. Karena yang meninggal adalah suami, maka harta waris yang dibagi adalah harta suami, bukan harta istri. Di mana sang istri mendapatkan seperempat dari harta suaminya yang meninggal apabila suami meninggal tidak memiliki anak. Namun apabila suami meninggal punya anak, istri mendapatkan hanya seperdelapan dari harta suaminya. Berarti harta suaminya, harta dia tidak masuk dalam hitungan harta waris. Terlihat jelas di dalam ayat Allah yang mulia ini, suami dengan hartanya sendiri, istri dengan hartanya sendiri. Kepemilikan tidak bercampur. Ketika kepemilikan sudah jelas, sebagaimana milik saya harta, milik tetangga saya harta, hal yang sama milik saya harta dan milik istri saya harta, apakah boleh kita ambil harta tetangga kita begitu saja tanpa izin dan ridho darinya? Tak boleh. Hal yang sama, apakah kita boleh mengambil harta istri kita begitu saja tanpa ridho darinya? Tak boleh. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat rahimani wa rahimakumullah. Setelah kepemilikan jelas, maka perpindahannya pun diatur oleh syariat yang mulia ini. Di dalam syariat yang mulia ini, oleh Allah di dalam syariat yang mulia ini. Dan dengan cara itulah Allah menjaga harta yang Allah berikan kepada kita agar tidak diambil semena-mena walau tanpa sepengetahuan kita. Walau dengan jumlah yang mungkin menurut kita tidak begitu besar, akan tetapi butuh izin dan butuh ridha. Oleh karena itu turun peraturan untuk mengatur perpindahan hak dan kepemilikan dengan cara jual beli misalnya. Karena jual beli adalah tabadul manafi', barter manfaat, tukar menukar manfaat. Seseorang membutuhkan rumah dan manfaat rumah, dan seseorang membutuhkan emas dan perak, dinar dan dirham, uang, maka terjadilah jual beli perpindahan hak rumah, pindah kepada pemilik rumah si A, kepemilikannya pindah kepada si B, dan dinar dan dirham yang ada pada si B kepemilikannya pindah kepada si A dengan cara jual beli. Dan jual beli salah satu cara perpindahan hak yang diatur oleh syariat, yang diizinkan oleh syariat, dan cara yang dihalalkan oleh syariat untuk perpindahan hak, perpindahan kepemilikan. Dan jual beli bukanlah riba, dan riba bukanlah jual beli, dan Allah murka kepada orang yang menyamakan antara jual beli dengan riba. Dzalika biannahum qalu innamal bai'u mithlu riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Yang demikian itu karena mereka mengatakan jual beli itu sama dengan riba, riba sama dengan jual beli. Wa ahallallahu al-bai'a, sementara Allah telah menghalalkan jual beli. Wa harrama ar-riba, dan Allah mengharamkan riba. Maka tidak sama antara jual beli dengan riba. Walaupun riba itu ada dalam transaksi jual beli, namun jual beli bukanlah riba, dan riba bukanlah jual beli. Bukanlah bai', bukanlah transaksi yang diizinkan syariat. Dia transaksi juga, tapi transaksi yang diharamkan. Perpindahan hak yang diharamkan, di mana harta kita diambil, keuntungan kita diambil dengan cara yang haram, walau dengan penuh keriduan dari kita. Walau dengan penuh keriduan daripada kita, namun Allah telah mengharamkan. Dan ketika Allah mengharamkan, tak peduli kita ridho atau tidak ridho. Tak peduli kita ridho atau tidak ridho, tetap saja haram. Karena yang haram tidak berubah menjadi halal. Haram yang ditetapkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala tidak berubah menjadi halal dengan keridhaan makhluk. Karena di sini terjadi bahwa Allah tidak ridho, maka ridho makhluk tidak ada pengaruh apapun di dalam kehalalan apa yang terjadi. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, saudaraku, saudariku, para pemirsa Asil TV dan yang lainnya, barakallahu fiyya wa fikum. Begitulah peraturan agama yang mulia ini, dan dengannya Allah mengamankan harta kita. Dengannya Allah menjauhkan kita dari penzaliman orang lain kepada diri kita, atau kita menzalimi orang lain pada hartanya. Kalau ini dijalankan seperti yang Allah turunkan, niscaya tidak akan ada terjadi aksi penzaliman. Niscaya tidak akan terjadi, tidak akan ada terjadi aksi penzaliman. Kalau dijalankan sesuai dengan prosedur perpindahan syariat, perpindahan kepemilikan di dalam syariat. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Kita rehat sejenak untuk sesuatu yang kita butuhkan di studio Asim TV. Barakallahu fiikum ajma'in. Mati ya? Ini mati. Kenapa mati? Kenapa mati? Tadi mati. Ini juga mati. Ini. Kesempatan wakaf jariah dalam pembebasan lahan Komplek Al-Hijrah, Markas Sunnah Nusantara. Dengan luas lahan sekitar 4,8 hektar dan membutuhkan dana pembebasan sebesar 17,9 miliar rupiah. Dan insya Allah akan dibangun pusat halaqah ilmiah terbesar di Indonesia untuk generasi penerus dan penebar dakwah sunnah di Nusantara. Program ini dibawahi langsung oleh Ustadz Maududi Abdullah LC, Hafizahullahu Ta'ala. Besar harapan, ini terwujud dengan segera, besar harapan, masjid dan komplek bisa berdiri dengan segera, sehingga program pun bisa kita mulai secepat yang Allah mudahkan, semudah yang Allah berikan. Insyaallah. Transferkan donasi Anda ke rekening berikut Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 71755070072 atas nama Yayasan Asil Cahaya Tauhid Bank BNI Syariah dengan nomor rekening 0955009665 atas nama Yayasan Asil Cahaya Tauhid Bank Mandiri dengan nomor rekening 108334 atas nama Yayasan Asil Cahaya Tauhid Bank BRI dengan nomor rekening 0696-0103-2635-509 atas nama Yayasan Asil Cahaya Tauhid. Konfirmasi transfer Anda ke nomor berikut. Atas donasi dan bantuan dari para muhsinin, kami ucapkan jazakumullahu khairan. Rabbil Alamin Sallallahu Wasallam wa Baraka wa An'am Ala Abdihi wa Rasulihi Muhammad bin Abdillah Sallallahu Alaihi wa Ala Alihi wa Sahbihi wa Man Tabi'ahum bi Ihsanin ila Yaumiddin wa Ba'd. Saudara-saudariku, para pemirsa Asil TV dan yang lainnya, barakallahu fikum wa fiyya jami'an. Di dalam kebersamaan kita bersama hadis sahih Muslim pada pagi ini memasuki babu tahrimi halbil masyiyati bi ghairi izni malikiha, bab haramnya memeras dari hewan ternak orang lain, memeras susu hewan ternak orang lain bi ghairi izni malikiha, tanpa izin dari yang punya hewan ternak tersebut. Ini yang tadi kita bicarakan panjang lebar di dalam muqaddimah bahasan ini, soal perpindahan hak dan kepemilikan. Ketika sebuah hewan, seekor hewan milik orang lain, maka haram bagi orang lain untuk mengambil sesuatu darinya tanpa izin dan tanpa ridha, karena dia adalah harta orang lain yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepemilikannya, dan tidak diizinkan berpindah menjadi hak orang lain, manfaatnya untuk orang lain, kecuali dengan aturan yang diizinkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berkata Imam Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi rahimahullahu wa rahimah jami' ulama'il ummah, حدثنا يحيى ابن يحيى التميمي قال قرأت على مالك ابن أنس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما. حديث برسال من عبد الله ابن عمر للحديث من رباعيات من الحديث الرباعيات عند صحيح مسلم. حديث رباعيات artinya antara Imam Muslim dan Rasul kita Muhammad bin Abdullah shalawatu rabbi wa salamu alaih, hanya ada 4 perawi hadis sebagaimana yang kita dengarkan langsung dari sanad hadis yang kita bacakan. Imam Muslim mengatakan hadatsana Yahya ibnu Yahya, ini orang yang pertama antara Imam Muslim dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala qara'tu ala Malik ibni Anas, imami dari al-Hijrah, Imam Malik al-Mashhur yang memiliki al-madhab, imamul madhab, imam ahli sunnah wal jamaah, Malik bin Anas An-Nafi', dan sekaligus Malik bin Anas orang yang kedua antara imam muslim dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara rijalul isnad. An-Nafi', dari Nafi', orang yang ketiga, Maula Ibn Umar, budak daripada Ibn Umar, Hadi bin Umar, dari Ibn Umar, dan orang yang keempat, Anna Rasulullah SAW qala, dari Ibn Umar ke Rasulullah SAW. Maka antara Rasul kita SAW dan Imam Muslim hanya ada empat rawi. Empat bahasa Arabnya adalah arba. Empat artinya ruba'. Dan ini adalah min ruba'iyat, sesuatu yang jumlahnya empat. Dan ini adalah sanad yang paling sedikit antara Rasul kita sallallahu alaihi wasallam kepada seorang ahli hadis di abad ketiga Hijriyah, Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi. Sekaligus ini adalah sanad yang paling sedikit perawinya dari Imam Muslim kepada Rasulullah SAW. Adapun Imam Al-Bukhari, beliau memiliki al-thulafiyat. Beliau memiliki sanad yang jumlahnya antara beliau dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada tiga orang saja. Dan yang seperti ini disebut dengan sanad isnadun alin, secara ilmu hadis. Isnad alin, isnad yang sangat tinggi. Isnad yang sangat tinggi. Di mana semakin sedikit jumlahnya antara seorang perawi hadis kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semakin tinggi derajat sanadnya. Dan sanad yang paling tinggi, yang paling alin dari Imam Bukhari adalah tiga orang. Antara beliau dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya tiga perawi hadis. Tiga rijalul isnad. Sahabat setelahnya dan setelahnya dari Imam Bukhari. Adapun Imam Muslim yang ada adalah ruba'iyat. Dan thulathiyat juga ada di dalam Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah. Thulathiyat juga ada pada riwayat Imam Tirmidzi dan riwayat Imam Ibnu Majah, namun sanadnya dhaif. Namun sanadnya dhaif. Sebagaimana yang kita terima dan kita pelajari dari para ulama ahli hadis yang kita belajar kepada mereka, bahwa ada thulathiyat di dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah kepada Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, namun riwayatnya dhaif, sehingga yang sahih dari thulathiyat hanyalah yang dimiliki oleh Imam Bukhari, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Nah, sebagaimana yang kita lihat bahwa hadis berasal dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma wa ardhahuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahlubanna ahadukum mashiyata ahadin illa biizni. Jangan salah seorang di antara kalian memerah susu hewan ternak siapapun illa biiznih, kecuali dengan izinnya. Ayuhibbu ahadukum an tu'ta mashrabatuh, apakah salah seorang di antara kalian suka didatangi tempat dia menyimpan hartanya, fatuksaru khizanatuhu, lalu dipecahkan tempat dia menyimpan harta itu, fayuntaqalu ta'amuh, lalu dipindahkan makanannya dari tempat yang dia menyimpan itu, innama tukhzanu lahum duru'u mawashihim at'imatahum, sesungguhnya telah disimpankan untuk mereka makanan-makanan mereka di dalam susu unta-unta mereka atau hewan ternak mereka. Fala yahlubanna ahadun masyiyata ahadin illa biiznih. Oleh karena itu, jangan salah seorang di antara kalian memeras susu hewan ternak siapapun kecuali dengan izinnya. Lihatlah saudaraku, lihatlah saudariku, apa yang tadi ana sampaikan. Perhatikan dengan baik, kita akan melihat dengan nyata kaedah besar yang tadi kita bicarakan. Di mana Allah tabaraka wa ta'ala mengatur perpindahan dan mengatur hak dan kepemilikan. Di mana Allah tabaraka wa ta'ala menjaga harta kita untuk kita, agar tidak diambil dengan cara yang zalim, agar tidak diambil dengan cara yang semena-mena oleh orang lain. Walau hanya seperempat kilo daripada susu hewan ternak kita, seperti hewan ternak yang susunya diperah atau diperas, kambing berapalah, berapa on lah, hanya beberapa on saja, sesuatu yang bisa diambil dari seekor kambing